وأصحابي أجمعين أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Sekarang kita masuk ayat ke-13 dari surat Al-Imran, surat yang ketiga. Kalau di kitab kita ini di dalam Al-Imran وَلَكَانَهُمْ آيَةٌ فِي فِئَةٍ لِتَقْوَى بِأَنَّهُمْ تُقَاتِلُ مِنَ الْبِشْرِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٍ يَرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَلَكَانَهُمْ فَسُدُّوا كَانَ عَدَاءً untuk kalian ayat kepada kekuasaan Allah di atas ini dua kelompok ilmu yang keduanya itu bertemu dalam peperangan. Diatur satu kelompok tuqatilu fi sabilillah, berperang di wa ukhra, dan yang lain yang satunya kafir. Ya Rabbul, mereka melihat mereka mislahihim, dua kali lipat mereka, dua misal dua kalinya, roh yang lain dengan penglihatan mata. Allah dan Allah yu'ayyidu, menguatkan binasridi dengan pertolongannya, manusia syaru orang yang tidak berhenti hingga bila nikah bila sesungguhnya bila nikah dalam yang demikian itu lahir berotak, sungguh ada pelajaran dari bro pinggir kawasan untuk orang yang memiliki pandangan, orang yang memiliki pengetahuan. Kotakan yang ditemukan Allah langsung kamu dirokabe ayatun ayat tanda kekuasaan Allah di pihak ini ono ing rong golongan rong kelompok ilsa kota kan rong golongan bingung waktu ketemu ono ing perang di atun akan menjadi golongan itu untuk pilu perang di sabilillah ono ing dalane Allah wa ukhra lan liyane di sini kafiratun kafir ya roh nahu bahwa masih kuwanto delok on akhirnya ini sing najib sing pintu ini dan sing pintu ini roh yang lain tadi dan dalam kalian melipat wahu yang mengatakan bisa sedikit ganti itu mengenai mayanah orang-orang panjenengan yang Allah mentahake ini nabi dari kata ini orang yang menggunakan itu nah ibu lelah yang tiap orang pelajaran orang ibu lelah yang Allah kakini Allah yang kepada duit pandangan duit pengetahuan dalam. Allah menunjukkan tanda kekuasaannya kepada manusia dalam hal ini yang di atau hanya ada kejadian dua kelompok yang bertemu dalam peperangan. Kalau kita lihat rangkaian ayatnya, bisa jadi seperti kita kepada orang suci. Mari kita lihat misalnya orang kafir. Kulil ladzina kafaru satudzalluna wa tusarruna ila jahannam wa bintamiha. Lalu fakana lakum ayatun fi hadzal tahawan, gitu. Jadi bisa jadi ini dalam hal ini adalah untuk orang-orang Yahudi, atau orang-orang kafir yang lainnya. Jadi pelajaran di tanda adanya ayat, ada yang kekuasaan Allah pada dua kelompok yang berperang. Siapa itu dua kelompok yang dimaksud adalah muslimin di bawah pimpinan Rasulullah berhadapan dengan musyrikin Quraisy dalam perang Badar Kubro. Jadi kedua kelompok yang dimaksud ini, yang pertama adalah diantus tukotilu fisabilillah, kelompok yang berperang di jalan Allah, yaitu kelompok yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang lainnya, yang satunya adalah orang-orang kafir, musyrikin Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Yang keduanya itu bertemu berhadapan dalam perang Badar Kubro. Disebut Badar Kubro karena ada Badar Sugro. Sebelumnya ada perang Badar juga, tapi Badar kecil. Bukan Badar yang Kubro, Badar yang besar yang terjadi. Peperangan besar antara orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang muslimin kaum muslimin. Lalu ya Allah, mislah ini rohnya lain. Sebelumnya ya, si antum tu kau di lebih dari Allah, orang kafir itu ya orang kafir itu. Muslimin yang ikut perang banyak itu berperang di jalan Allah. Si antum tu kau di lebih dari Allah. Orang-orang Islam yang ikut perang Badar, mereka berperang di jalan Allah, innalillah. Sedangkan orang-orang kafir, kelompok dan yang lainnya, kelompok yang satunya adalah kelompok orang-orang kafir. Mereka, orang-orang kafir itu melihat mereka, orang-orang beriman itu mislaihi, dua kali lipatnya, dua kali lipat dari jumlah yang sebenarnya. Di yang keempat itu ya, orang-orang kafir dalam perang Badar itu melihat dalam pandangan mata mereka seperti berjumlah dua kali lipat dari jumlah mereka yang sebenarnya. Ini di sini nanti ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan mufassir. Bagian mereka berpendapat yang melihat dari dua kali lipat itu bukan orang musyrik, tapi justru orang beriman. Jadi orang beriman melihat jumlah musyrikin itu dua kali lipat dari jumlah mereka. Jadi kalau mereka jumlahnya 313, maka mereka melihat musyrikin itu jumlahnya 626. Lantas mengapa begitu? Mau pada sini nanti mereka yang satu beberapa masih karena muslimin itu tahu bahwa kalau satu orang Islam berhadapan dengan jumlah orang muslim, maka itu akan benar. Sehingga kalau jumlah mereka 326, maka mereka akan benar. Sehingga mereka maju. Jadi masih mengatakan itu. Tapi yang tadi mengatakan itu dan mislahim itu, itu justru menunjukkan bahwa jumlahnya bukan dua kali lipat tapi tiga kali lipat. Dan itulah yang terjadi. Jadi posting jumlahnya sekitar 3.5, posting jumlahnya sekitar 350 orang gitu. Ya memang jadi dua kali lipat ini maksudnya adalah mereka kerja satu, apa dua kalinya lagi, dua kali dari satu kan ini, tiga kali itu begitu. Tapi yang di sini, ya dalam sehingga mereka jadi ketakutan, gitu ya. Nanti akan ada sebagian bupati yang mengaitkan dengan bagaimana diberikan jumlah kalian di mata mereka riyadhiyallahu amran kana makbulan ilyurikamullahu ilyutafaitum fi ahlikum qalilan wa yuqatilukum fi ahlikum kana makbulan. Ketika orang-orang beriman itu melihat jumlah kaum muslimin itu sedikit, orang-orang muslimin juga melihat jumlah kaum muslimin itu sedikit, sehingga mereka berani untuk berperang, gitu ya. Lihat di Allahu Amran karena mampulan. Tetapi kemudian dibantah lagi oleh pasir yang berpendapat ini tadi, itu berbeda keadaan, yang ini keadaan yang begini, yang satu keadaan yang lainnya lagi. Tiba-tiba hasil seperti yang ditulis dalam kitab ini ya, orang-orang kafir dalam perang Badar melihat dalam pandangan mereka seperti berjumlah dua kali lipat dari jumlah mereka yang sebenarnya. Jadi mereka jumlahnya ada 313, dalam pandangan orang-orang kafir jumlahnya seolah-olah menjadi 626. Kemudian Allahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha, Allah menguatkan siapa saja yang dia kehendaki dengan pertolongannya. Allah itu Maha memiliki kemampuan untuk menguatkan siapa saja yang dia kehendaki. Kalau Allah menghendaki menolong orang-orang beriman, bisa jadi, dan nanti kita akan tahu bahwa pada saat itu kemudian Allah menurunkan, mengirimkan malaikatnya yang berjumlah ribuan untuk membantu orang-orang beriman mengalahkan orang-orang kafir Quraisy. Karena pada waktu itu, kalau kita lihat jelas balik ke belakang ya, kita ketahui bahwa pada saat itu sebenarnya Rasul dan para sahabat tidak berhadapan dengan pasukan perang. Mereka itu mau mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Sebagaimana kita tahu, orang-orang Mekah itu kan pekerjaannya berdagang, para pedagang mereka ya. Mereka berdagang, salah satunya adalah ke Syam. Selain ke Yaman juga ke Syam. Syam itu kan di utara. Kalau kita lihat kita jadi Arab, maka kalau orang dari Mekah ke Syam itu ke arah utara. Utara agak ke barat sedikit. Nah, artinya dari Mekah ke utara itu nanti akan melewati daerah sekitar Madinah, walaupun tidak ada Madinah, tapi daerah yang bisa didekat oleh orang-orang Madinah. Mereka pulang dari Syam, siapa kabilah dagang yang Sufyan ini pulang dari Syam, keluar langsung pasukan, sebenarnya bukan pasukan ya, sejumlah orang, adalah 313 orang yang bawa senjata cuma berapa belas orang, yang bawa kuda cuma satu. Ikat saja, yang lainnya tidak ada yang bawa jalan kaki. Kemudian yang bawa senjata cuma berapa belas orang mau mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan dari Syam yang mau pulang ke Mekah. Lantas mata-mata orang Quraisy itu mengetahui pergerakan pasukan ini. Tidak ada sekian orang masih diketahui. Akhirnya mereka mengirim kurir untuk memberitahu kepada Abu Sufyan yang waktu itu sedang memimpin kafilah dagangnya pulang dari Syam menuju ke mengirim pasukan 900 pasukan lengkap dengan senjata, ada yang pakai kuda, ada yang pakai unta, semuanya bersenjata lengkap di mahanta. Mereka memang tujuannya untuk menghabisi 300 orang muslimin pada waktu itu yang bersenjata cuma berapa belas orang saja tadi. Nah, akhirnya ini kurir dikirimkan, pasukan juga berangkat dari Mekah untuk mencegah pasukan muslimin. Kurirnya ketemu dulu dengan kafilah dagangnya Abu Sufyan. Kalau diketahui oleh Abu Sufyan, kan dicegah tuh. Kamu dicegah oleh orang-orang muslimin. Jadi bagaimana? Pokoknya gini, kamu cari waktu tadi, cari jalan lain, nanti kamu bisa kumpulkan pasukan kami 950 orang tadi, nanti kita bisa perang melawan Mekah, melawan Muhammad Rasulullah dan bersama para sahabat beliau. Kan gitu. Kata Abu Sufyan, aku nggak mau dagangan. Berapa berapa kau itu kemarin minggu melu perang kita habisi Muhammad teman-temannya itu. Abu Sufyan tidak. Saya pulang saja ke Mekah. Kalian kalau mau perang lagi tuh, saya mau. Tuh kamu begini terserah. Kamu mau mengatakan saya apa, pengecut atau penakut atau yang lainnya. Tapi saya ingin iman dagangan saya. Saya pulang. Saya pulang ke dalam masa peringatan tidak ketemu dengan kafirat segalanya khususnya, aku justru ketemu dengan pasukan besar 950 orang semenjak tahun kapan pada waktu itu. Jadi ini ada dalam ayat mereka ini Rasulullah SAW ingin menceritakan kepada Nabi Syaikh aku melaku bayi itu mau ayuhi falak mikalimat ini upaya ada terakhir ini yang kiri. Mereka ingin mencegah kafirlah yang tidak bersenjata. Mereka dari Syauka yang tidak bersenjata. Ini kafirlah sebenarnya umumnya. Tapi justru oleh Allah dipertemukan dengan pasukan yang bersenjata. Bila 60 orang siap untuk menghancurkan mereka. Ya sudah. Pada waktu itu kemudian Rasul berdoa. Karena melihat pasukan sedikit. Kita sudah bayangkan. Ini untuk masuk uang. Sedikit. Sehingga Allah menjadikan berapa berdoa. Jadi anak nanti melihat dengan mata kepala sendiri saya melihat begitu Terus akhirnya dia ikut berperang angkat senjata dengan memanggul Kalashnikov gitu ya, apa namanya, bil buatan Rusia. Nah, suatu ketika dia terpisah dari rombongannya, dia berjalan dekat oleh satu pasukan Soviet pada waktu itu, dekat pasukan lengkap, sudah akhirnya ditawan. Lalu tentara Soviet, komandannya itu ngomong kepada dia, saya itu kok dengar kabar katanya kalian menjadi di Afghanistan pada waktu itu, melempari tank-tank kami itu dengan bongkahan tanah dan meletus ledak tanknya. Apa itu benar? Dikira begitu. Terus di anak kecil dengan dia jujur, ya yang saya lihat ya seperti itu. Saya tidak mengatakan yang tidak saya lihat. Yang saya lihat memang bagian saudara-saudara saya mencari itu mengapa seperti itu dan terjadi seperti yang apa yang kamu katakan itu. Nah, komandannya itu saya tidak percaya. Karena begini, kalau memang bisa begitu, buktikan di depan mata saya. Tapi kami semuanya melihat. Silakan kamu ambil bongkahan tanah itu, kamu lemparkan ke tank yang di situ. Waktu itu tidak berjuang sama tiga. Dalam segala ketika kaget, takut ya. Dia aku selama ini tidak tahu ngelakonnya itu ngelotok, cuma melihat saja. Yang tersedia yang dilihat dengan dia di depan matanya. Kemudian dia karena dia jadi bikin dengan diganti oleh bapak-bapaknya, oleh mama-bapaknya. Kemudian dia katakan, saya, tapi saya izinkan saya untuk sholat di luar kaat. Sholat sunnah. Lalu dia sholat. Untuk sholatnya itu dia berdoa mengangkat tangannya kepada Allah. Dia minta, ya Allah, saya berada di hadapan orang-orang kafir musuhmu ini, ya Allah. Orang yang memusuhi Islam dan muslim. Ya Allah, jangan engkau permalukan saya di hadapan mereka. Selama ini saya melihat ayat-ayat tanda-tanda kekuasaanmu, aku lihat dengan mata saya sendiri. Bukan karena cerita orang, kan saya lihat betul. Paman-paman saya, bapak-bapak saya itu melempari tank-tank Rusia itu dengan batu, dengan bongkahan-bongkahan tanah, dan ledor tanknya itu meletus gara-gara lemparan batu mereka tadi. Ya Allah, sekarang aku disuruh untuk melakukan itu di hadapan musuh-musuh ini. Jangan jadikan mereka sombong di hadapanmu dan tolonglah aku, ya Allah. Dia minta kirim kepada Allah. Dan selesai sholat, dia ambil bongkahan batu, dia berdoa, dia lemparkan ke tank yang ada di depannya itu, dan berdoa tenang. Sehingga orang-orang kafir itu kafir-kafir, terus mereka membebaskan dan mengusilkan mau pergi. Akhirnya mereka meninggalkan tempat itu. Nah, kalau kayak gini ceritanya, ya udah jadi lawan. Karena memang ya mau dilawan pakai apa, kalau sudah Allah menurunkan pertolongannya sudah tidak ada yang bisa mengalahkan mereka lagi. Kalau saja Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Allah menghendaki untuk memenangkan satu golongan atau kelompok, maka Allah cukup memberikan rasa takut kepada kelompok lawannya itu. Takut saja, dan ketakutan terus lari, tidak perlu berperang juga. Seperti Rasulullah SAW itu Nusir itu bilukbi masih lengkap syahrin. Rasul itu ditolong dengan rasa takut di hati musuh dalam darah perjalanan sejauh 1 bulan. Jadi kalau Rasul 1 bulan lagi sampai ke tempat itu, tempat musuh itu, mereka sudah ketakutan. Jadi tidak perlu berhadapan-hadapan, mereka sudah lari sendiri. Kita lihat bagaimana orang-orang kafir ya, ketika orang Yahudi masalah ya, mereka menghancurkan benteng-benteng mereka sendiri karena melihat muslimin datang. Sudah, tidak perlu, kita tidak perlu melawan mereka karena mereka adalah pasukan yang tidak bisa dilawan. Kayak kata siapa, Khalid bin Walid ketika berperang dengan pasukan Romawi, maka Khalid bin Walid mengatakan, saya tawarkan kepada kalian sebagai pasukan Romawi 3 hal. Kalau kalian mau, kalian bisa masuk Islam, selesai masalah. Kalau masuk Islam, kalian tetap jadi raja di negeri kalian, sudah, kalian tetap jadi saudara kami sama muslim. Kalau tidak, maka silakan bayar jizya. Bayar jizya, kalian berada di bawah kekuasaan muslim ini, dilindungi oleh muslim, tapi kalian akan diikat dengan peraturan-peraturan yang kami tetapkan. Gitu. Kalau tidak, maka kami akan mengirimkan satu pasukan kepada kalian yang mencintai mati sebagaimana kalian mencintai hidup. Jadi pasukan yang cinta kepada kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan ini. Ya, itu yang terjadi di waktu yang lalu. kumpulan bisa mengeluarkan sekian banyak orang kan gitu, tidak berkali-kali lipat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Belum terlalu lama. Tahun 1999 itu benar-benar sedikit diakui oleh para aparat jika berkunjung ke sini mending satu itu mengaku memang sudah kejadian seperti itu. Jadi tahun itu ketika terjadi pemilihan presiden, kemudian presiden yang didukung oleh beberapa orang, banyak orang di Kota Solo ini gagal jadi presiden, kemudian Kota Solo dibakar. Itu dengan sebenarnya pada bulan Oktober dan lain sekitar bulan Oktober 20 Oktober 21 Oktober dibakar, balai kota dibakar, kemudian BCA itu dibakar, tempat-tempat yang dilakukan di tempat kapal karisiran juga dibakar. Akhirnya kaum muslimin keluar, ya, kaum muslimin pemuda-pemuda Islam keluar, mereka apa namanya keluar ke kota dan berteriak-teriak untuk mengatakan kepada warga kota supaya siap melawan para perusuh, jangan takut, kalau ada yang takut silakan hubungi kaum muslimin, dia menolong mereka. Kalau itu jumlahnya sekitar 400-an orang, dan kemudian kaum muslimin ini jalan dari arah di Samaria ini, ya, dari arah barat ke arah timur, kemudian ketemu dengan orang-orang para perusuh itu yang jumlahnya mungkin sampai 9 ribuan. Banyak sekali para perusuh datang adalah dengan melawan arus, yang melawan arah dari arah timur, ketemu yang kaum muslimin diramalkan balikannya, suruh berpikir kepada Allah, pokoknya kita menunggu sampai kalau ada terjadi mereka menciderai kita, jangan sampai sakit, mungkin satu darah tetes atau satu kulit tetes, sudah kejar mereka, habisi mereka, jangan cuma dibunuh tapi dibunuh, dihabisi mereka para perusahaan itu, jangan sampai ada yang tertinggal, kejar sampai kemana pun juga dikejar dan dibunuh. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala mereka bubar, jumlah yang sekian banyak berkali-kali kepada jumlah kaum muslimin mereka bubar. Dan pada waktu itu tidak ada satupun aparat yang datang kecuali ada juga pasukan Islam tadi, tidak ikut memadamkan pasar, cuma itu cuma penonton dari jauh saja yang terjadi seperti itu diakui oleh aparat. Jadi seperti itu, ya, jadi kalau tidak pertolongannya adanya mereka jadi takut, mereka jadi lari, ada yang pergi ke arah selatan, yang pergi ke arah utara, yang kembali ke timur dan macam-macam, akhirnya juga mereka meninggalkan lokal karena waktu itu kejadian itu sudah sekian tahun berlalu. Kemudian beberapa waktu sudah kejadian itu, cerita ada orang datang, salah seorang teman kita datang ke tempat, kemudian dia dengar obrolan orang-orang di gate itu, warung gate, ngobrol yang juga sekarang, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, saudara-saudara, kita kalian sedikit menghadapi masalah problem dunia. Di dunia ini memang berbagai masalah. Dunia itu bermasalah memang. Manusia hidup itu justru karena masalah itulah manusia hidup. Kalau tidak ada masalah, manusia itu mati. Karena ada masalah, manusia terpacu untuk menyelesaikan masalah, maka dia semangat menjalani kehidupan ini. Ya tidak ada masalah, manusia itu mati. Sudah tidak ada semangat untuk hidup lagi. Itu kalau di dunia gitu, berbeda dengan akhirat ya. Maka kalau kita menemui masalah, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menolong hamba-hambanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kan gitu. Siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan jalan keluar bagi dia masalah yang dia hadapi, dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang dia tidak menyangka. Begitu. Jadi kalau kita menghadapi masalah, yang pertama kali seharusnya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menyelesaikan segala masalah. Allah yang menyelesaikan itu, bukan manusia. Manusia hanya bisa berdiri diam saja tapi ditetapkan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika dia belum menikah, ya anak-anak muda yang belum menikah atau ketika dia belum menikah, nanti dia belum menikah, terus punya masalah. Masalahnya itu apa? Ya masalahnya karena pernikahan itu orang belum menikah, jadi masalah karena belum menikah. Nanti kalau sudah menikah, dia tidak ada masalah lagi. Masalahnya karena apa? Ya karena pernikahan itu. Karena pernikahan dia jadi punya suami, atau karena pernikahan dia jadi punya istri, ada masalah dengan istrinya, ada masalah dengan suaminya, kan gitu, berjalan. Lalu punya anak, atau berjalan, sekian lama tidak punya anak, jadi masalah juga. Lama menikah, sekian lama menikah tidak punya anak, jadi masalah. Nanti menikah punya anak, jadi masalah lagi. Sama, adanya anak itu jadi masalah, tidak ada anak juga jadi masalah, sama saja. Maka kalau sebagian ulama-ulama mengartikan itu ya, lakum ikum amwalakum amwalukum amwalukum alhamdulillah, jangan sampai harta kalian dan anak kalian melalaikan kalian dari ingat kepada Allah. Itu berlaku baik bagi orang yang punya harta maupun bagi orang yang tidak punya harta. Fitnah harta itu, fitnah mal itu mengenai orang yang punya harta, orang kaya maupun orang miskin, sama saja. Orang kaya karena hartanya dia tertipu sehingga tidak sempat ingat kepada Allah, itu jadi masalah, jadi fitnah bagi dia. Orang miskin karena hartanya juga karena keinginan untuk menjadi kaya, karena ingin mencari harta, terus lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, menempuh jalan-jalan yang haram, meskipun komponen itu lebih lebih haram juga kan gitu. Jadi terlalaikan dari zikir kepada Allah. Orang yang punya anak jumlahnya cukup banyak, jadi masalah dengan itu. Jangannya tadi, kalau orang yang tidak punya anak juga jadi masalah, karena pertama tidak punya anak, jadi masalah juga dengan ketidakpunyaan anak tadi, dan sebagainya. Jadi walhasil, karena semuanya itu memang berpotensi menjadikan masalah kepada kita, maka marilah kita ini menghadapi segala sesuatunya dengan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kita punya Allah. Oh. Ketika Rasul dihina oleh Abu Sufyan ketika perang Uhud, Rasul dihina oleh Abu Sufyan. Katanya kata Abu Sufyan, kami punya Lata, kami punya Uzza yang menolong kami mengalahkan kalian, kan gitu kan? Lantas Rasul menjawab, Allahu maulana wala maula lahu. Allah itu maula kami. Kalian punya Lata, kalian punya Uzza tertera, tapi Allah kami punya, kami punya Allah. Allahu maula wala maula lahu. Tidak ada maula, tidak ada majikan untuk kalian. Kami punya Allah sebagai pengurus, sebagai majikan, sebagai zat yang dimintai Allah itu. Jadi kita, karena kita ini orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ada masalah yang menimpa kita, jangan lupa bahwa kita minta tolong, maka kita minta tolong kepada Allah, memohon kepada Allah agar menyelesaikan masalah kita. Nanti kalau Allah berikan pertolongan, tidak ada satu orang pun yang bisa menjadikan masalah itu jadi masalah bagi kita. Kamu